Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab mengenai keutamaan at-tauhid, yaitu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kita sampai pada keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mufti Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala mengenai hadis dari Abdullah bin Abbas tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pada halaman yang ke-27, qala rahimahullah, thumma awrada al-hadith an Husain ibn Abdurrahman qala كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت الحديث. Kemudian beliau membawakan hadis dari Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, aku pernah di sisi Sa'id bin Jubair. Maka beliau bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Maka aku menjawab, saya. Kemudian aku berkata, adapun aku tidaklah berada dalam sebuah salat, hanya saja aku disengat al-hadith. Qauluhu, mengenai ucapannya, Kuntu inda Sa'id ibn Jubairin. Aku pernah di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al qawqab alladhi inqadzal barihah. Maka beliau bertanya, rahimahullah, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Inqiradul qawqab ar-ramyu bihi wa inaratuh. Jatuhnya bintang maksudnya adalah pelemparan dengannya dan kilauan cahayanya. Jadi terlihat ada bintang yang terlempar dan mengeluarkan kilau cahaya. Ini yang dimaksud bahwa bintang itu jatuh. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dari apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan bintang-bintang itu sebagai lemparan terhadap para syaitan yang mencoba untuk mencuri dengar berita langit, ya, yaitu berita tentang at-takdir, ketetapan Allah yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, qala qawluhu, mengenai ucapannya, fakultu ana, aku menjawab, saya, walakinnahu khafa ala nafsihi minar riya, namun beliau khawatir atas dirinya sendiri dari perbuatan riya, karena bisa disangka tatkala beliau menyatakan saya, dikhawatirkan bahwa ada yang menyangka beliau dalam keadaan salat, ya, padahal beliau tidak salat. Maka kekhawatiran daripada riya membawa beliau untuk menjelaskan. Faqala ama inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Maka beliau berkata, ketahuilah sesungguhnya aku tidak berada dalam salat, hanya saja aku disengat, yakni disengat kalajengking atau binatang berbisa yang semacamnya. Walakin alladhi asharani huwa anni ludiktu. Maksudnya, namun yang membuat aku bergadang, asharani, yang membuat aku bergadang, huwa anni ludiktu, yaitu bahwasanya aku disengat. Fa akhbara bil waqi' daf'an lirriya. Maka beliau memberitakan tentang realita yang terjadi, daf'an lirriya, untuk menolak anggapan riya atau untuk menolak dari perbuatan riya, yaitu dipuji dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Qala faqala lahu Sa'id bin Jubairin, maka berkata kepadanya Sa'id bin Jubair, fama qana'ta, lantas apa yang engkau perbuat? Qala irtaqaitu, beliau menjawab, aku meruqyah. Ini yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Qala yakni, maksudnya, madza fa'alta ba'da an ludifta, apa yang engkau perbuat setelah engkau disengat? Qala irtaqaitu, beliau menjawab, aku meruqyah, yakni anni raqaitu nafsi, maksudnya bahwasanya aku meruqyah diriku sendiri. Qala ma hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu melakukan yang demikian itu? Fihi anna salafa rahimahumullah kanu idza fa'ala wahidun minhum syai'an sa'alahu sahibuhu 'anid dalil. Di dalam pertanyaan ini diterangkan oleh Syekh Ahmad rahimahullah, ya, anna salaf, bahwasanya as-salaf, orang-orang yang terdahulu daripada kita, generasi terbaik daripada umat ini, rahimahumullah, kanu idza fa'ala wahidun minhum, dahulu apabila salah seorang di antara mereka memperbuat sesuatu, sa'alahu sahibuhu anid dalil, maka sahabatnya akan bertanya kepadanya mengenai ad-dalil. Ini menunjukkan bahwa yang mereka junjung tinggi adalah ad-dalil, ya. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Apa dalilnya? Ya. Apakah itu dari Al-Quran atau dari Al-Hadid? Ya. Karena mereka sangat membuang jauh perbuatan taklid maupun ta'asub atau berbuat di atas kejahilan. Ya. Yang menjadi pegangan mereka adalah ad-dalil. Qala fa qawluhu ma hamalaka ala dhalik. Kemudian ucapannya, apa yang membuatmu atas demikian itu? Yakni ma daliluka, ya. Apa dalilmu? Waman uswatuka, dan siapa tauladanmu? Siapa yang telah mencontohkan kepadamu yang demikian itu? Nah, maka ini hendaknya menjadi daidanah kita. Artinya daidanah adalah sesuatu yang selalu kita dengungkan di antara kita, ya. Bahwa kita berupaya sekuat tenaga kita, tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang kita perbuat, ya. Baik itu ucapan, perbuatan, sikap, ya, bergerak atau diam, kita upayakan bahwa di sana ada dalilnya, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis, ya. Dan kita upayakan pula bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu difahami dengan pemahaman as-salaf, ya. Ada salaf yang mendahului kita memahami yang demikian itu. Nah, qala qultu haditsun haddatsanahu Syu'bi, adalah sebuah hadis yang telah menceritakannya kepada kami Asy-Sya'bi. Jadi mereka tidak murka apabila mereka ditanya tentang dalil dari perbuatan mereka. Justru ini menunjukkan bagaimana kemurnian mereka untuk mengikuti ad-dalil. Ya. Kemurnian mereka, terbebasnya mereka daripada hawa nafsu. Sehingga mereka sungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa mereka berada di atas dalil. Qala hadithun haddathanahu Syu'bi, hadith yang telah menceritakannya kepada kami Asy-Sya'bi. Qala wama haddathakum, ya. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang telah dia ceritakan kepada kalian? Qultu haddathana an Buraidah bin al-Husayn annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humah. Aku menjawab, beliau telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min aynin aw humah, tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena humah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa ain adalah sorotan mata yang jahat, ya, yang memiliki kekuatan dahsyat, yang bisa menghancurkan dan membinasakan sesuatu apabila dia memandangnya dengan sangat murka ataupun sangat kagum. Nah, maka ruqyah yang paling utama adalah karena ain au humah, atau karena humah. Al-humah yaitu demam yang diakibatkan oleh sengatan binatang yang berbisa, apakah itu kalajengking, ular, ya, kemudian kelabang, semut, atau yang semacamnya. Maka demam yang diakibatkan oleh sengatan binatang-binatang yang berbisa ini disebut dengan al-humah. Maka ruqyah yang paling utama adalah karena ain atau karena Huma. Qala la ruqyata. Tidak ada ruqyah. Nafyun lirruqyah. Peniadaan terhadap perbuatan ruqyah. Illa an takuna min ainin. Kecuali apabila ruqyah itu karena ain. Wal ainu hiya ainul ain. Sedangkan al ain kata beliau adalah ain al ain. Ya. Sorotan mata orang yang punya ain. Nah, orang yang punya ain di mana matanya memiliki kekuatan yang dahsyat, yang apabila dia melihat sesuatu dengan sangat kagum atau sangat murka, maka sesuatu yang dilihatnya itu akan hancur dan binasa. Ini orang yang punya ain. Nah, waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Disebutkan dalam hadis itu, dari riwayat Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas, dengan lafaz yang ada tambahannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu adalah benar. Walau kana syai'un sabiqun. Sabiqun al-qadara sabaqathu al-ainu. Ya. Jikalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya al-ain akan bisa mendahului takdir. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan al-ain. Ya. Orang yang punya al-ain ini memang sangat dikhawatirkan apabila dia kagum kepada sesuatu atau sangat murka kepada sesuatu, bahwa apa yang dilihatnya akan hancur dan binasa. Nah, akan hancur dan binasa. Makanya diajarkan kalau kita kagum kepada sesuatu, ya kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Wa idha tughsiltum faghsilu. Kemudian dinyatakan dalam hadis itu, wa idha tughsiltum faghsilu. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka basuhlah. Artinya, orang yang punya ain, apabila memang ada sesuatu yang tertimpa oleh ainnya, kemudian dia diminta untuk mandi, maka hendaklah dia melakukannya. Karena bekas air mandi daripada orang yang punya ain itu, apabila dimandikan dengan air itu kepada orang yang tertimpa dengan ain, ya, atau sesuatu yang tertimpa dengan ain, ini bisa menyembuhkan. Ini bisa mengobati ainnya dan menghilangkan ainnya. Nah, oleh karena itu disebutkan, wa idza tughsiltum faghsilu. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Artinya, obatilah orang yang terkena oleh ain tersebut. Nah, ini salah satu bentuk pengobatan bagi orang yang terkena oleh ain. Ya. Maka hendaklah dicari siapa yang telah mengenakan ain kepadanya. Ya. Sebelum orang ini binasa, maka apabila telah diketahui siapa yang mengenakan ain kepadanya, orang yang mengenakannya ain diminta untuk mandi, ya, maka airnya itu kemudian dipakaikan untuk memandikan orang yang terkena oleh ain dalam rangka untuk mengobatinya, sehingga ain itu akan hilang dan akan sembuh dari apa yang menimpanya. Nah, qala au humah atau ruqyah karena humah. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, laghu zawatis sumum. Yang dimaksud dengan humah adalah sengatan binatang-binatang yang berbisa. Kal hayyati wal aqrab, seperti ular, demikian pula kalajengking. Nah, ular maupun kalajengking. Jadi orang yang terkena sengatan binatang yang berbisa, ya, seperti ular, kalajengking, atau laba-laba yang berbisa, atau binatang-binatang yang semacam itu, ya, di antara pengobatannya adalah dengan ruqyah. Nah, adalah dengan ruqyah. Dan yang dimaksud bahwa la ruqyata, tidak ada ruqyah, yaitu tidak ada ruqyah yang lebih utama. La ruqyata afdhal. Ya, tidak ada ruqyah yang lebih utama. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Ya. Jadi bukan maksudnya tidak boleh ruqyah sama sekali kecuali karena ditimpa oleh ain ataupun terkena sengatan binatang yang berbisa. Ya. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dinyatakan la ruqyata illa min ainin au humah, tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena humah, yaitu la ruqyata afdal. Ya, tidak ada ruqyah yang paling utama. Ya. Nah, sebagian menafsirkan tidak ada ruqyah yang paling bisa menyembuhkan kecuali karena kena ain ataupun karena humah, sengatan binatang yang berbisa. Nah, qala qad ahsana man intaha ila ma sami', telah berbuat baik orang yang sampai kepada apa yang dia dengar, yakni anna man intaha ila ma sami' wa amila bihi fa huwa qad ahsan. Maksudnya bahwasanya barang siapa yang sampai kepada apa yang dia dengar, ya, apa yang dia dengar dari al-hadis, wa amila bihi, kemudian dia mengamalkannya, yaitu mengamalkan al-hadis yang didengarkan, fa huwa qad ahsan, berarti dia telah berbuat baik. Nah, di sini Husain bin Abdurrahman mengamalkan apa yang dia dengar dari riwayat Buraidah bin Al-Husayb, la ruqyata illa min ainin aw huma. Qala qawluhu, adapun ucapannya, walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qal, namun telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan atasku umat-umat al-hadis, wa fihi, dan disebutkan di dalamnya, alladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang mereka tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, dan tidak pula mereka minta dikai, mereka tidak melakukan at-tatayyur, dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. Yuqadu min hadzal hadis anna man haqqaqa anna min tahqiqit tauhid tarkul asbabil mubahah wa hiyal kayyu war ruqyah. Diambil pelajaran daripada hadis yang mulia ini bahwa termasuk dari merealisasikan at-tauhid adalah meninggalkan sebab-sebab yang dimubahkan, yaitu melakukan al-kay dan juga melakukan ar-ruqyah. Nah, dan yang perlu kita alihkan perhatian di sini bahwasanya yang ditinggalkan adalah apa ya, ikhwan, minta diruqyah. Demikian pula minta untuk dikay. Bukan meruqyah, bukan pula menkay secara umum. Ya. Karena yang disebutkan dalam lafzul hadis, la yastarqun wala yaqtawun, mereka tidak minta untuk diruqyah dan mereka tidak minta untuk dikay. Ya. Adapun mengenai perbuatan meruqyah itu sendiri sebagaimana yang telah kita jelaskan, ini warid daripada perbuatan Jibril dan juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan as-sahabah. Nah, demikian pula dengan mengkait. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan al-kai kepada sebagian as-sahabah. Baik. Kepada As'ad bin Zurarah. Nanti akan datang penyebutannya. Baik. Jadi termasuk daripada merealisasikan at-tauhid, meninggalkan sebab-sebab yang dimubahkan, yaitu minta diruqyah dan minta untuk dikai. Nah, kenapa dinyatakan sebab yang mubah? Karena perbuatan minta diruqyah dan minta dikai bukanlah perbuatan yang haram. Ya, bukan perbuatan yang haram. Tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang menyelisihi perkara yang utama. Karena yang utama adalah meninggalkan untuk meminta dikai, sebagaimana meninggalkan untuk meminta diruqyah. Ya. Maka beliau nyatakan ini adalah sebab yang mubah. Ya. Apabila ada orang yang minta untuk diruqyah atau minta untuk dikai, tidak bisa kita nyatakan bahwa orang ini berdosa. Dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Atau dia telah melakukan yang haram. Karena minta diruqyah, sebagaimana minta dikai, bukan perkara yang haram. Walaupun yang utama adalah tidak minta untuk diruqyah, sebagaimana tidak diminta untuk dikai. Makanya, hukum minta diruqyah, minta untuk dikai adalah al-karohah. Artinya, perkara yang tidak disenangi, karena menyelisihi perkara yang utama. Nah, menyelisihi perkara yang utama. Baik. Jadi hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Apabila ada orang yang memperbuatnya, ini adalah perkara yang mubah, yang tidak sampai membuatnya berdosa. Nah, hanya saja kerugian dari orang yang meminta untuk diruqyah atau orang yang minta untuk dikai, di mana orang ini tidak lagi mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu saja. Ya. Dia tidak terancam dengan api neraka, tetapi dia tidak mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, maka di antara merealisasikan at-tauhid, meninggalkan sebab-sebab mubah yang seperti ini, yaitu minta dikai dan minta diruqyah. Kenapa termasuk daripada merealisasikan at-tauhid? Ini sudah kita jelaskan. Ya. Karena meminta diruqyah, demikian pula meminta untuk dikai, mengandung hal-hal yang tidak baik. Ya. Di antaranya sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa dalam minta diruqyah itu terdapat ketergantungan kepada yang selain Allah. Ya, ketergantungan kepada yang selain Allah. Nah, yang kedua, di dalamnya terdapat permintaan kepada yang selain Allah, walaupun tidak sampai pada tingkat yang haram. Nah, juga di dalamnya terdapat kurangnya kemuliaan jiwa, kemuliaan diri, tatkala orang ini merendahkan dirinya untuk yang selain Allah Jalla wa'ala, agar diruqyah ataupun dikai. Nah, oleh karena itu, yang utama adalah di mana seseorang meninggalkan minta diruqyah ataupun minta dikai. Nah, ini adalah kesempurnaan at-tauhid, sehingga dia berhak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa aku, dan aku berkata, ar-ruqyatu qad waradal amru biha. Mengenai perkara ruqyah, telah datang perintah untuk melaksanakannya. wa taqriruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alaiha, dan pengakuan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atas perbuatan ruqyah itu. Baik. Fahal kullu ruqyatin yakunu fiha qadhun fit tauhid? Apakah setiap perbuatan ruqyah itu mengandung cacat pada perkara tauhid? Au anna alladhi yaqdahu fit tauhid huwa talabur ruqyah minal ghair? Atau bahwa yang mencacat di dalam tauhid adalah meminta diruqyah dari orang lain? Wa hadha yush'ir bihi qawluhu humul ladzina la yastarqun. Inilah perkara yang diisyaratkan oleh ucapannya, mereka tidak minta diruqyah. Maksudnya la yatlubuna ruqyah min ghairihim. Maksudnya bahwa mereka tidak minta diruqyah dari yang selain mereka. Ini menunjukkan bahwa beliau cenderung yang mencacat pada tauhid adalah permintaan untuk diruqyah. Ya, ingat, mencacat bukan pada asal tauhid, tetapi mencacat kesempurnaan tauhid, kamalut tauhid. Karena minta diruqyah itu bukanlah haram, tetapi hanya makruh. Naam. Qala amma riwayatu la yarqun. Adapun mengenai riwayat, datang dalam sebagian riwayat dengan lafaz la yarqun, mereka tidak meruqyah. Naam. Fala'allaha kanat wahman minar rawi. Berkemungkinan riwayat ini adalah kesalahan daripada ar-rawi yang meriwayatkan al-hadith. Iz karena inna man yarqi li ghairihi la yakunu fi'luhu lirruqyati li ghairihi naqsan fi tauhidihi wa tawakkulih. Karena sesungguhnya orang yang meruqyah orang lain, tidaklah perbuatannya melakukan ruqyah terhadap yang selainnya itu merupakan kekurangan dalam tauhidnya dan tawakalnya. Ya. Dia tidak melakukan sesuatu yang mengurangi tauhid ataupun tawakalnya. Justru dia berbuat baik kepada orang lain. Ya. Justru dia telah melakukan al-ihsan. Qala amma qaunuhum yarquna anfusahum aw yarqi alaihim أو يرقى عليهم بغير طلب فهذا لا مانع منه. Kemudian kata beliau, sebelum kita lanjutkan, disebutkan di dalam catatan kaki bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingkari riwayat dengan lafaz la yarqun, mereka tidak meruqyah, dan beliau menganggapnya ini adalah kesalahan dari periwayatnya. Baik. Dan beliau mencacatnya, mencacat riwayat ini dengan pernyataan beliau bi anna ar-raqi yuhsin ila alladhi yarqi. Bahwasanya orang yang ruqyah itu telah berbuat baik kepada yang dia ruqyah. Fa kaifa yakunu dhalika matlubut tark? Maka bagaimana mungkin yang demikian itu diminta untuk ditinggalkan? Orang berbuat baik, masa diperintahkan untuk ditinggalkan? Ini tidak benar. Makanya beliau mencacat riwayat tersebut. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Fathul Bari. Baik. Qala. Adapun mereka meruqyah diri mereka sendiri. Ya. Atau mereka diruqyah tanpa memintanya. Fahadza la mani'a minhu. Maka ini adalah perbuatan yang tidak dilarang daripadanya. Wa laisa fihi qat'un fi kamalit tauhid. Dan tidak ada di dalamnya cacat dalam kesempurnaan at-tauhid. Ya. Perhatikan sekarang bagaimana yang tadi kita jelaskan bahwa cacat di dalam meminta untuk diruqyah adalah cacat dalam kesempurnaan tauhid, bukan cacat pada asal tauhid. Nah, walakin namun yatamahhadu al-qadhu fi kamal at-tauhid fi ma idza talaba ar-ruqyata min ghairihi. Namun akan terbentuk ya al-qadhu cacat fi kamal at-tauhid pada kesempurnaan at-tauhid fi ma idza talaba ar-ruqyata min ghairihi apabila dia meminta ruqyah daripada yang selainnya. Ini sebagaimana yang kita jelaskan, karena di dalamnya terdapat perendahan diri kepada yang selain Allah, ya. Di dalamnya terdapat ketergantungan kepada selain Allah, di dalamnya terdapat permintaan kepada selain Allah, ya. Walaupun bukan pada batas yang haram, tapi ini mengurangi kesempurnaan at-tauhid. Baik. Dan memang orang yang diruqyah sedikit banyaknya dia akan bergantung kepada orang yang meruqyahnya. Itu jelas. Sehingga kalau sudah sampai meminta, ini perkara yang mengurangi atau mencacat dari kesempurnaan at-tauhid. Qala qauluhu, mengenai ucapannya, wala yaktawun, dan mereka tidak meminta dikai. Qad warada fi'lul kai minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, telah datang perbuatan melakukan al-kay dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kawa As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengkay As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Naam. Sebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Tirmidzi dan di dalam Al-Mishkat dengan nomor 4534 sebagaimana dalam ta'liq. Sebutkan dalam riwayat itu bahwa As'ad bin Zurarah adalah salah seorang pemuka yang melakukan bai'at pada hari Al-Aqabah. Kemudian dia terkena oleh sebuah duri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau. Lantas beliau menyatakan bi'sal mayyitu al-yahud. Seburuk-buruk mayit adalah Yahudi. Beliau katakan ini sebanyak dua kali. Taib. Kemudian beliau mengucapkan ucapannya sampai disebutkan dalam riwayat itu. Beliau memerintahkan sesuatu kemudian mengkei dengan dua garis di atas kepalanya, di atas kepala As'ad bin Zurarah, sampai kemudian As'ad bin Zurarah meninggal karena penyakitnya tersebut. Al-Muhim, dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan al-kei. Wa qala, dan beliau bersabda, in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syurtati mihjamin aw syurbatu 'asalin aw laz'atu dinarin aw laz'atun dinarin tuwafiqu ad-da' wa ma uhibbu an aktawi. Kata beliau, jika ada pada sesuatu dari pengobatan kalian, jika ada sesuatu dari pengobatan kalian kebaikan, maka itu berada di dalam bekam, atau minum madu, atau membakar dengan api. Inilah yang dimaksud dengan kei. Ya, karena kei itu adalah meletakkan besi panas pada salah satu bagian anggota tubuh yang di sana terdapat saraf tertentu dalam rangka untuk mengobati penyakit yang sedang menimpa pasiennya. Ya, jadi dinyos begitu dengan besi panas, ya, sehingga diharapkan mengenai suatu saraf atau urat dari anggota tubuhnya yang bisa menyembuhkan daripada penyakit yang sedang menimpanya. Nah, dan beliau menutup, ya, sabda beliau ini dengan pernyataan beliau, wa ma uhibbu an aktawi, tetapi aku tidak suka untuk melakukan kei, ya, minta untuk dikei, ini tidak disukai oleh beliau. Idzan, berarti hadis ini disebutkan sebagaimana dalam ta'lif adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nah, dikatakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, idzan fa fi'lul kay jaiz. Jadi melakukan al-kay boleh. Ya, hukumnya boleh. Karena Nabi pernah melakukannya. Wa tarkuhu min kamalit tauhid. Sedangkan meninggalkannya, meninggalkan perbuatan menkay adalah termasuk kesempurnaan at-tauhid. Nah. Jadi dalam masalah kay, ya, melakukannya boleh. Ya, kalau ada orang yang ingin melakukannya boleh, tapi kalau dia meninggalkannya itu yang lebih utama. Ya. Nah, ini dalam hal kay, ya, karena meninggalkannya adalah kesempurnaan tauhid. Apakah dia meninggalkannya dengan melakukannya lewat dirinya sendiri, ya, atau meninggalkannya yaitu meninggalkan untuk meminta dikay dari orang lain? Ya. Maka secara umum, ya, bahwa meninggalkan al-kay termasuk daripada kesempurnaan at-tauhid. Ya. Tetapi apabila ada yang memperbuatnya, ini diperbolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Qauluhu wa la yatatayyarun. Dan mereka tidak melakukan at-tatayyur. Maksudnya la yajiduna tiyarah fi nufusihim. Mereka tidak mendapatkan at-tiyarah, mengundi nasib dengan sesuatu di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa dzalika min kamali tauhidihim. Dan yang demikian itu termasuk daripada kesempurnaan tauhid mereka. Ya. Menghilangkan perasaan-perasaan tidak enak, tidak baik, ya, menyangka sesuatu yang buruk di dalam hati karena sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dirasa, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Karena semua itu termasuk daripada at-tiyarah. Ya. Apabila kita berprasangka buruk, ya, kemudian menganggap buruk karena kita melihat sesuatu atau karena kita mendengar sesuatu, ya, atau karena kita merasakan sesuatu, ini termasuk daripada at-tiyarah, ya, melihat terbangnya burung, melihat datangnya seekor binatang, ya, atau melihat perginya seekor binatang, mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Ya, termasuk daripada hal itu sebagaimana yang telah kita jelaskan dari keterangan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, apabila kita mengaitkan suatu nasib buruk dengan masa ataupun tempat, waktu ataupun tempat, ini termasuk daripada at-tiyarah. Ya, kita tidak mau melakukan sesuatu pada hari tertentu, pada bulan tertentu, pada tanggal tertentu, pada tahun tertentu karena menganggap itu tidak baik. Ini termasuk aktiar. Atau dengan sebuah tempat, kita kaitkan dengan sebuah tempat. Ini juga termasuk dengan aktiar. Nah, oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, at-tiarah ini yang paling penting adalah kita singkirkan daripada hati kita, jiwa kita. Mungkin kita tidak mengucapkannya, ya, kita tidak menyampaikannya kepada orang lain, tetapi masuk di dalam hati kita keyakinan, kepercayaan, di mana kalau kita melihat ini akan terjadi sesuatu yang buruk, atau mendengar sesuatu kita menyangka bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk, ya, atau kita kaitkan dengan waktu, atau kita kaitkan dengan tempat, ya. Dan itu kita simpan di dalam hati kita, ini adalah at-tiar. Nah, orang yang sempurna tauhidnya, mereka tidak mendapatkan at-tiarah di dalam hati dan jiwa mereka. Karena segala urusan mereka, segala perkara mereka, segala kebaikan dan keburukan itu, mereka sandarkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Sehingga mereka menjadi orang yang bebas dan merdeka hati dan jiwanya. Karena tidak ada ketergantungan mereka, tidak ada penyandaran mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempurnaan tauhid. Qala qauluhu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. Maksudnya annahum yatrukunal asbabal mubahata tawakkulan 'ala Allah, wa hadha min kamalit tauhid. Bahwasanya mereka meninggalkan sebab-sebab yang mubah dalam rangka bertawakal kepada Allah, dan ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Ada satu hal yang perlu kita ingat di sini, bahwa ya, mereka tatkala meninggalkan sebab yang mubah dalam rangka tawakal kepada Allah, bukan berarti bahwa mereka meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ya. Karena meninggalkan sebab secara keseluruhan dalam rangka tawakal ini adalah perbuatan yang menyelisihi asy-syariah. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menuntunkan kepada kita untuk melakukan sebab-sebab. Sebagai bukti diantaranya di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai ibadallah. Ya. Maka yang mereka tinggalkan adalah perkara-perkara yang memang dikhawatirkan merusak tauhid atau kesempurnaan tauhid, seperti kai, seperti ruqyah. Ya. Tapi bukan berarti mereka tidak berobat kalau mereka terkena oleh suatu penyakit. Ya. Nah, oleh karena itu rinciannya sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran yang lalu, bagaimana berobat itu terkadang bisa menjadi sesuatu yang lebih utama, bahkan bisa menjadi sesuatu yang wajib, ya. Dan ada pula saatnya memang meninggalkan berobat itu adalah perkara yang lebih utama. Nah, lebih utama adalah tatkala dimana kuat di dalam praduga kita, ya, berobat itu akan membawa kepada kebaikan, sementara kalau meninggalkannya tidak menimbulkan kehancuran dan kebinasaan pada dirinya. Ya, maka utama dia berobat walaupun meninggalkannya tidak membawa kepada mafsadah. Baik. Dan akan menjadi wajib tatkala berobat itu membawa kepada kebaikan, meninggalkannya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Dan akan menjadi sesuatu yang utama untuk ditinggalkan kalau antara berobat dengan tidaknya sama saja. Ini perincian yang telah kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumtil. Baik. Jadi bukan berarti meninggalkan sebab sama sekali dengan alasan tawakal. Ini adalah alasan yang tidak benar. Qala faqama Uqasyah bin Mihsan. Maka bangkitlah Uqasyah bin Mihsan. Faqala ud'ullah ayyaj'alani minhum. Maka beliau berkata, berdoalah kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku di antara golongan mereka. Qala anta minhum. Nabi menjawab, engkau dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian bangkitlah orang lain. Faqala ud'ullah ayyaj'alani minhum. Berdoalah engkau kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku dari golongan mereka. Faqala sabaqaka biha Uqasyah. Maka beliau menjawab, engkau telah didahului dengannya oleh Ukasyah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa dalam penafsiran hadis ini ada dua makna yang disebutkan di kalangan ahlul ilm. Pertama disebutkan bahwa orang yang kedua adalah seorang munafik, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ingin menolaknya secara terus terang dalam rangka ta'lifan liqalbih, ya, untuk menjinakkan hatinya sehingga dia tidak semakin jauh daripada Islam. Nah, maka Nabi mengingatkan menolaknya dengan kata-kata yang sindiran, ya. Dan ini termasuk baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak orang yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menutup pintu dari orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar masuk dari golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, maka beliau menyatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ini juga mengandung sindiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menolaknya secara langsung dan juga menunjukkan baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat menjaga perasaan sesama kaum mukminin. Qala wa qad tabayyana min hadzal hadits anna 70,000 alladziina yadkhuluna al-janna bighairi hisabin wala 'adzab innama nalu hadhihi ad-darajah bikamali tauhidihim. Dan sungguh telah jelas dari hadis yang mulia ini bahwa 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, hanya saja mereka mencapai tingkatan ini dengan kesempurnaan tauhid mereka. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.